Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة Ikhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih bersama surat At-Takwir, urutan ke-81 dari surat-surat di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana telah disebutkan bahwa surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah. Ada surat Madaniyah, ada pula surat yang tergolong Makkiyah. Maka surat ini At-Takwir tergolong sebagai surat Makkiyah. Artinya surat-surat yang turun di Makkah atau surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jika surat itu tergolong sebagai Madaniyah, maka surat itu diturunkan di Madinah atau surat itu diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana dibedakan antara Makkiyah dan Madaniyah agar setiap diri mengetahui kategori surat-surat di dalam Al-Qur'an. Nah, surat ini diturunkan setelah surat Al-Masad. Nah, setelah surat Al-Masad, jumlah ayatnya 29 ayat. Nah, kita telah bahas sebanyak 14 ayat pada surat ini. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan pagi hari ini melanjutkan ayat ke-15 dan seterusnya. Dan jika memungkinkan akan kita selesaikan sampai ayat ke-29 biidznillah taala. Sebelum kita lanjutkan, kita baca ayat yang akan kita bahas, ke-15 sampai ke-29. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wal-layli idha as'as. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم الله جل وعلا menyatakan pada ayat yang ke-15 dalam bentuk sumpah. Kembali Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluknya. Dan itu wewenang bagi Allah Jalla wa'ala bersumpah sesuai dengan kehendaknya, bersumpah dengan makhluk-makhluknya, sementara makhluk dilarang untuk bersumpah atas nama makhluk. Hanya bagi Allah Jalla wa'ala yang enam berhak untuk bersumpah dengan makhluknya, karena di sana ada tujuan dan hikmah padanya. Allah Jalla wa'ala bersumpah membawa, menyebutkan atas nama makhluknya, karena itu semua ciptaannya. Allah yang memilikinya, Allah yang mengadakannya. Dan Allah sebut-sebut dalam rangka untuk membesarkan dirinya. Kalau Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang makhluknya tadi untuk menyebutkan tentang kebesarannya. Ketika makhluk tahu bagaimana besar dan indahnya dan kekuatannya dari makhluk tadi, maka bagaimana penciptanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk dilarang untuk bersumpah atas nama makhluk. Siapa yang bersumpah dengannya, dengan makhluk tadi, maka dia telah berbuat syirkul asghar. Dia telah berbuat kesyirikan, masih kategori kesyirikan yang kecil. Walaupun kecil, tetapi termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Maka jangan melihat dengan kata kecilnya bahwa kesyirikan itu kecil. Ketahuilah kesyirikan walaupun kategori kecil, maka itu minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Dan bisa bergeser menjadi syirkun akbar, kesyirikan yang besar, ketika makhluk bersumpah dengan nama makhluk, yang disumpahi nama makhluk tadi bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Maka beralih, bergeser dari syirkun asghar menjadi syirkun akbar. Bergantung dari keyakinannya. Sebatas dia menyebutkan nama makhluk, sudah syirkul asghar. Kemudian ketika sudah melebihi dari itu, bahwa nama yang dicantumkan dalam sumpahnya tadi bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, maka naik pada tingkat syirkun akbar, kesyirikan yang besar. Kembali bahwa Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluknya. Fala uqsimu bil khunnas. Fala itu dua huruf. Fa dengan la. Fa artinya dalam bahasa kita maka. Demikian yang sering dimaknai. Artinya untuk menyambung kepada ayat yang sebelumnya. Maka, sedangkanlah yang sering kita ketahui tergolong huruf nafiyah. Huruf yang menafikan, artinya meniadakan. Atau berarti dalam bahasa kita tidak. Tapi tidak selamanya seperti itu. Maka la di sini bukan nafiyah, tetapi kata para ulama tafsir adalah zaidah. Zaidah itu tambahan. Ada pula yang menyatakan bahwa tidak ada huruf tambahan di dalam Al-Quran. Allah Jalla wa'ala berfirman, Allah Jalla wa'ala berkata di dalam Al-Quran, tidak ada satu kata, bahkan satu huruf pun yang sifatnya sekedar tambahan. Oleh karenanya, maka tentu ada maksud dan fungsinya. Nah, yang jelas bahwa la di situ bukanlah peniadaan yang berarti tidak. Fala uqsimu. Nah, maka sungguh aku bersumpah. La di situ bukan artinya tidak. Sehingga kalau diartikan dengan nafiah, dengan tidak, maka sungguh aku tidak bersumpah. Sekali lagi, la di situ, sebagaimana sudah pernah kita bahas pada surat-surat sebelumnya, la tidak selamanya berarti nafiah. Maka, kalau begitu, la di sini fungsinya penguat, penegasan. Sehingga dalam bahasa kita, maka sungguh aku bersumpah, kata Allah. La di situ untuk menguatkan. Maka sungguh dan sungguh aku bersumpah. Siapa yang bersumpah? Siapa yang bersumpah? Allah Jalla wa'ala. Uqsimu, aku bersumpah. Aku di situ adalah Allah Jalla wa'ala. Naam. Allah bersumpah dengan makhluknya. Dari sekian makhluk yang Allah telah sebut pada sekian banyak ayat, maka salah satunya di sini bil khunnas. Allah bersumpah dengan khunnas. Naam. Al khunnas naam adalah kata bentuk jamak. Bentuk tunggalnya atau mufrad adalah khanisatun. Khanisah adalah bentuk tunggal atau mufrad, sedangkan jamaknya adalah khunnas. Naam. Sedangkan dari sisi arti adalah bintang-bintang yang menghilang. Naam. Al-khunnas adalah bintang-bintang yang menghilang. Yaitu maksudnya yang kembali. Ketika kita perhatikan, bintang tadi ada di ufuk yang paling tinggi, tiba-tiba dia telah kembali ke ufuk yang lainnya. Naam. Itulah khunnas. Naam. Fala uqsimu bil khunnas. Makhluk yang besar apa tidak? Besar. Makhluk yang indah apa tidak? Indah. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluknya untuk menunjukkan sekali lagi kebesarannya. Naam. Maka hal itu terjadi karena tinggi dan jauhnya. Naam. Itu terjadi karena tinggi dan jauhnya. Sehingga bintang-bintang yang berada di bawahnya itu lebih cepat berjalan dibandingkan dengannya. Dibandingkan dengan bintang tadi yang paling tinggi tadi. Menurut pandangan mata. Naam. Itulah al-khunnas. Sebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Antum perhatikan. Aqsama ta'ala. Aqsama ta'ala. Allah ta'ala yang maha tinggi telah bersumpah bil-khunnas. Beliau mendefinisikan al-khunnas wahiyal kawakib. Dia itu adalah kawakib. Apa kawakib? Apa kawakib? Naam, bintang-bintang. jamak dari kata kaukab. Dia adalah bintang-bintang, kata beliau. Allati takhnas atau takhnis, yang mana bintang-bintang itu mundur. Naam. Ay tata'akhar. Dia mundur. Sekaligus beliau ingin memberikan makna takhnas, artinya tata'akhar, yakni mundur. Kalau tadi sudah dimaknai menghilang, yakni maknanya kembali, juga bisa berarti pula mundur. Naam. Mundur dari apa? Ansairil kawakib al-mu'tad. Dari peredaran bintang lain. Al-mu'tad yang biasanya ila jihatil masyriq. Naam, yang biasanya menuju ke arah timur. Naam. Bintang-bintang yang mundur dari peredaran bintang lain. Ini ada sekian banyak bintang. Kemudian al-khunnas tadi mundur. Naam. Menuju arah timur. Naam. Bintang-bintang yang mundur dari peredaran bintang lain, yang biasanya bintang lain tadi menuju arah timur. Wahia an-nujum as-sab'ah as-sayyarah. Di mana bintang-bintang itu ada 7. Naam. Bintang-bintang yang semacam tadi, di antara sekian bintang lain, jumlahnya ada 7 yang beredar. Naam. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, demikian yang disebutkan oleh ahlu tafsir, para ulama tafsir. Wallahu a'lam. Naam. 7 bintang tadi, yang pertama namanya adalah Zuhrah. Zuhrah ataupun Zahrah. Naam. Yang kedua adalah Al-Mushtari. Mushtari. Yang ketiga Murikh. Mirikh atau Murikh. Yang keempat Zuhal. Yang keempat Zuhal. Yang kelima adalah Utarid. Barangkali di antara antum ada yang sudah pernah mengenal nama-nama itu ketika belajar 6 ilmu alam. 6. Maka demikian juga para ulama menyebutkan Az-Zuhrah, Al-Mushtari, Al-Murikh atau Al-Mirikh, Zuhal dan Utarid. Sedangkan 2 yang lainnya adalah bulan dan matahari. Naam. Kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, fahadihi as-sab'ah laha sayran. Maka 7 bintang tadi yang mempunyai 2 arah perjalanan. Laha sayran. Mempunyai 2 arah perjalanan. Bagaimana maksudnya? Sayrun. Naam. Ila jihatil maghrib. 1 arah ke barat. Ma'a baqil kawakib wal aflak. Bersama bintang lain dan galaksi yang ada. Yang ke barat. Naam. Jihatil maghrib. Wa sayrun ma'akis, sementara satu perjalanan yang lagi, yang lain lagi ma'akis yang berlawanan. 6. Ke timur. Arah yang berlawanan adalah timur, lihada min jihatil masyrik. Maka dengan itu ke arah timur, takhtassu bihi hadhihi sab'ah duna ghairiha. Yang ke arah timur itu hanya 7 bintang tadi dan bukan lainnya. Bisa dipahami? 6. Memiliki 2 arah, yang ke barat bintang lain dengan galaksi yang ada, sementara yang 7 ke arah timur dan tidak disertai selainnya. 6. Ini setidaknya pengetahuan buat kita. 6. Mengapa ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya bil khunnas. 6. Tidak hanya kita sekedar mengerti makna katanya. 6. Kata demi kata, tetapi dengan ulasan para ulama memberikan apa wawasan dan hikmah mengapa Allah Jalla wa'ala sebutkan demikian. Fala uqsimu bil khunnas. Berikutnya ayat yang ke-16. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. 6. Yang beredar. Al-jawaril kunnas yang beredar. Ya, dan juga terbenam. Yang beredar dan juga terbenam. Kata al-jawar adalah asalnya dari al-jawari. 6. Antum bubuhkan catatan-catatan penting seperti ini. Al-khunnas jamak dari al-khanisah. Al-jawar adalah dari kata al-jawari. Setelah roh ada ya-nya, al-jawari. Kemudian ya-nya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Untuk meringankan bacaan. Jadi asal-usulnya ada ya-nya setelah roh, al-jawari. Dihilangkan ya-nya, apa tadi disebutkan? Untuk takhfif, untuk meringankan. 6. Artinya yang beredar. 6. Itulah al-jawar. Al-kunnas. Al-kunnas adalah yang masuk ke tempat persembunyiannya. Yang masuk ke tempat persembunyiannya. Seperti halnya adzaba fil maghar. Kijang yang berada di dalam gua. Demikian di perumpamakan. 6. Itulah al-kunnas. Masuk ke tempat persembunyiannya. Dan penafsiran-penafsiran yang lain menyebutkan dengan makna yang berbeda-beda. Yang disimpulkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, lillah an yuqsima bima syaa min makhluqatih. Bagi Allah Jalla wa'ala bersumpah sesuai dengan kehendaknya dari makhluk-makhluknya. 6. Min hayawanin wa jamadin Baik Allah Jalla wa'ala bersumpah dalam bentuk atau menyebutkan tentang binatang-binatang. Maupun juga Allah bersumpah dengan benda-benda yang ada dari ciptaannya. Wa illam ya'lam wajhul hikmah fi dhalik. Walaupun belum diketahui sisi hikmahnya dalam masalah tersebut. Nah. Karena adanya beberapa riwayat, kalau mau dikumpulkan, salah satu saja sebagai bukti bahwa Al-Hajjaj Ibnu Mundhir menyatakan, Sa'altu Jabir Ibnu Zaid. Aku pernah bertanya kepada Jabir Ibnu Zaid tentang makna Al-Jawaril Kunnas. Faqala, maka beliau jawab, Al-Dhaba wal-Baqar. Kijang dan sapi. Naam. Karena dengan sifatnya tadi. Kijang. Naam. Masuk ke tempat persembunyiannya. Naam. Terbenam. Tertutup dia. Fala yub'id an yakunal murad an-nujum. Maka tidak jauh pula yang dimaksudkan di situ adalah an-nujum. Yakni bintang-bintang yang ada. Waqad qila innaha al-malaikah. Ada pula yang berpendapat bahwa al-kunnas adalah al-malaikah, para malaikat Allah alaihimussalatu wassalam. Naam. Sehingga dengan makna sekian yang berbeda riwayat dari para ulama, Al-Imam Qurtubi rahimahullah memberikan kesimpulan seperti tadi. Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk bersumpah sesuai kehendaknya dari makhluk-makhluknya, baik itu berupa hayawan, hewan-hewan, maupun jamad, benda-benda yang lainnya. Nah, kata al-jawar atau al-jawari adalah jamak dari kata jariyah. Jamak dari kata jariyah. Berikutnya ayat yang ke-17. Wallayli idza as'as. Wallayli idza as'as. Allah Jalla wa Ala bersumpah nam dengan al-lail, dengan malam. Sekaligus kita sambung dengan ayat berikutnya ke-18, was-subhi. Idza tanaffas. Allah Jalla wa'ala juga bersumpah dengan waktu siang. Nah, waktu subuh itu sudah menjadi permulaan waktu siang. Wallayli idza as'as. Apa maksudnya? Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan malam. Idza as'as. Apabila as'as. As'as. Maknanya adalah akbala, yakni datang. Ada pula yang mengartikan adbar, adbara, pergi. Naam. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, as'as dalam bahasa Arab bisa bermakna yang ini maupun bisa bermakna yang itu. Bisa berarti datang, bisa berarti pergi. Bisa ditulis as'as. Naam. Bisa bermakna aqbala, datang, bisa bermakna adbar, pergi. Tapi konteks ayat ini, mana yang terpilih dari salah satu dua itu? Kata beliau adalah yang tampak datang. Naam. Untuk menyesuaikan dengan makna sumpah setelahnya. Apa sumpah setelahnya? Was-subhi idza tanaffas. Artinya ketika Allah sebutkan subuh, yakni waktu siang, maka lawannya apa? Maka lawannya adalah malam. Malang, malam. Idza as'as, ketika sudah datang, nam, maka waktu siang mulai dengan itu akan muncul secara perlahan. Itulah arti as'as. Wallayli idza as'as. Berikutnya ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas. As-subuh yakni waktu subuh. Naam, idza tanaffas, tatkala tanaffas. Tanaffasa, yatanaffasu. Tanaffas adalah menyingsing, mulai menyingsing. Naam. Secara perlahan. Jika antum perhatikan, setelah tibanya waktu subuh, maka mulainya akan terang itu secara perlahan-lahan. Nah, maka dibahasakan dengan tanafas. Seperti layaknya orang bernafas. Nafas itu dari bahasa Arab. Nafas. Nafsun. Nafas. Tanafas. Ya, antum tarik nafas, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, dikeluarkan pelan-pelan. Maka ibaratnya seperti itu, setelah selesainya waktu fajar, akan menuju terang sampai kemudian berakhir dengan terbitnya matahari, itu perlahan. Tidak langsung terang begitu saja. 6. Dan berjalannya hitungan menit. 5 menit atau 10 menit, antum menoleh ke langit, tadinya sudah masih agak gelap, sudah mulai terang. Walaupun belum terlalu terang selama sekali. Lihat lagi, 10 menit lagi atau 14 jam lagi, tambah terang lagi. Nah, maka Allah Jalla wa'ala membahasakan dengan bahasa yang indah. Tanaffas was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh, tatkala fajarnya mulai menyingsing. Maka dengan dua ayat tadi, wal-layli idza as'as was-subhi idza tanaffas, Allah Jalla wa'ala hendak bersumpah dengan malam ketika datang dan dengan siang ketika datang pula. Hanya sampai di situ yang kita mau pahami. Maka kita perlu tahu lebih jauh lagi. Siapa yang mampu mendatangkan siang jika malam sudah tiba? Cari satu makhluk yang bisa melakukannya. Kita tahunya perubahan alami sudah biasa. Ini sekarang menjelang zuhur, nanti habis itu sore, habis itu malam, besok gitu lagi, terus berputar kayak sudah terbiasa. Coba misalkan Allah jadikan siang terus, bisa apa tidak? Nah, semua di bawah kekuasaan Allah. Jika Allah jadikan malam terus, bagaimana? Bisa apa tidak? Bisa semuanya. Kira-kira enak apa tidak kalau semuanya terang terus, siang terus? Nah, atau sebaliknya malam terus? Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Allah jadikan perubahan alamnya seperti ini, semua demi untuk makhluknya, agar mereka bisa hidup. Enam, waktu siang untuk mencari mata pencaharian, malam untuk sebagai kalian selimut, sebagai kalian untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga. Enam, sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayatnya. Enam, maka Allah sadarkan kepada kita pada surat Al-Qasas. Antum bubuhkan pada ayat ke-17 dan 18. Lihat surat Al-Qasas ayat 71 sampai 72. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Qul, katakanlah hai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Nah, tanyakan kepada mereka, in ja'alallahu, tatkala Allah jalla wa ala jadikan alaikum alaikumul laila, Allah jadikan bagi kalian malam sarmadan, nah, terus menerus sampai kiamat. Naam. Ara'aitum in ja'alallahu alaikum alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Bagaimana kalau itu sampai terjadi? Ini ayat bukan sekedar dibaca atau diartikan, tetapi kita resapi agar kita bersyukur kepada Allah dijadikan perubahan seperti ini. Nah, maka ketika Allah sudah ingatkan nikmatnya, Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menanyakan kepada mereka. Ketika mereka sudah sadari, tanyakan kepada mereka, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, siapakah sesembahan selain Allah Jalla wa'ala? Adakah sesembahan selain Allah Jalla wa'ala ya'tikum bidhiya, yang bisa mendatangkan terang, yang bisa mendatangkan cahaya kepada kalian? Afala tasma'un, tidakkah kalian itu mau mendengarkan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala? Berikutnya ayat ke-72 dengan awal yang sama. Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikum an-nahar. Kalau tadi al-lail, maka di sini an-nahar. Sarmadan ila yaumil qiyamah. Tanyakan lagi hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tatkala Allah jalla wa ala jadikan bagi kalian an-nahar, siang itu sarmadan, terus menerus tanpa hentinya, tidak ada malamnya, ila yaumil qiyamah, dan itu terjadi bukan sehari dua hari, terus sampai yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah, adakah ilah-ilah lain selain Allah? Ya'tikum billail, yang bisa mendatangkan malam. Taskununa fih, yang dengan itu, dengan adanya malam kalian bisa istirahat. Taskununa fih, kalian bisa menenangkan badan-badan jiwa-jiwa kalian. Afala tubsirun, tidakkah kalian mau melihat terhadap ini semua, apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan? Nah, pergantian adanya waktu terang, adanya waktu hujan. Nah, mendatangkan hujan saja tidak mampu satu makhluk pun. Nah, kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Berapa ribu liter yang harus ditumpahkan untuk menyaingi atau mengadakan hujan? Nah, maka Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya, Allah turunkan hujan untuk membasahi buminya. Nah, tentunya hujan yang mengandung rahmah, yang dengan itu membuahkan hasil yang bisa dinikmati oleh hamba-hambanya. Nah, selain surat Al-Qasas, berikutnya juga surat Al-Qasas, ayatnya pun kelanjutannya ke-73. Wa min rahmatihi, dan karena rahmatnya Allah, ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah jalla wa ala jadikan bagi kalian itu malam dan siang, litaskununa fih, agar malam itu kalian gunakan untuk istirahat, walitabtagu min fadlih, dan waktu siang itu engkau gunakan untuk mencari sebagian dari karunianya, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Itulah sebabnya Allah Jalla wa'ala sebut salah satu waktu, salah satu makhluk. Wallayli idha as'as was-subhi idha tanaffas. Kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wallayli idha as'as. Ay adbaro. Adbaro artinya tadi nam, pergi atau membelakangi. Akbala waqila, ada pula yang menyatakan akbala. Akbala artinya datang. Nam. Was-subhi idza tanaffas. Banat 'alaim as-subh. Tampak, telah tampak tanda-tanda menyingsingnya waktu siang. Wansyaqqa an-nur. Naam. Wansyaqqa an-nur syai'an fa syai'an. Maka cahaya mulai terpecah atau merekah sedikit demi sedikit. Syai'an fa syai'an. Hatta yastakmilah, sehingga sempurna. Watatlu'a asyams, dan dengan itu terbitlah matahari. Wahadihi ayat idham. Maka ini merupakan ayat-ayat, maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang idham, yang besar ini. Aqsamallahu biha, Allah Jalla wa'ala pergunakan untuk bersumpah. 6. Ala uluwi sanadil Qur'an wa jalalatihi. Tentang ketinggian sanad Al-Quran. 6. Wa jalalatihi, keagungannya. Wahifdih, dan juga pemeliharaannya. Minas syaitan, min kulli syaitanin rajim, dari semua syaitan yang terkutuk. Demikian Allah Jalla wa'ala menjaga kitabnya Al-Quran. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-19, innahu laqawlu rasulin karimin. 6. Sesungguhnya kata Allah Jalla wa'ala, Al-Quran itu, innahu, inna dengan hu. Hu adalah kata ganti huwa, dia. Siapa yang dimaksud huwa, dia di situ adalah Al-Quran. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, laqawlu rasulin karim, adalah sungguh benar-benar firman Allah Jalla wa'ala. 6. Laqawlun. Laqawlun, lam dengan qawlun. Qawlun artinya perkataan, ucapan. Maksudnya di situ firman Firmannya Allah, sedangkan la untuk menguatkan. Benar-benar Al-Quran tadi la qaulun adalah firmannya Allah Jalla wa'ala, rasulin karim, yang dibawa oleh rasul yang mulia. Rasulin karim. Karim artinya mulia. Perhatikan, karim dengan rasul, di bawah mim kasratin, di bawah lam juga kasratin. Maka karim adalah mensifatkan rasul. Rasul tadi yang mulia. Setelah kita tahu makna kata demi kata, rasul yang mulia, maka siapakah yang dimaksud rasul yang mulia tadi? Adalah Jibril alaihi salatu wassalam. 6. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar firman-Nya Allah Jalla wa'ala yang dibawa oleh Rasulin Karim, oleh utusan yang mulia, yakni Malaikat Jibril alaihi salam, yang dengannya membawa wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, kepada manusia. 6. Mengapa Allah sifati Jibril dengan Karim? Allah sifati Jibril dengan kemuliaan. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nam lidzaka'i aqlih, karena cerdasnya akal beliau alaihi salatu wassalam. Nam disifatkan dengan Karim karena kecerdasannya. Disambungkan ayat ini atau dibuktikan pada surat An-Najm. Antum bubuhkan pada ayat ke-19 itu, lihat surat An-Najm ayat ke-6. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. 6. Dzu mirratin fastawa. Dialah Jibril alaihi salatu wassalam yang memiliki mirrah. Dzu artinya memiliki, mirrah artinya yang cerdas. 6. Fastawa, maka Jibril menampakkan diri dengan rupa aslinya. 6. Dzu mirratin fastawa. Disebutkan dalam riwayat lahu sittatu mi'ah janah, bahwa beliau alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap. Berdasarkan riwayat memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk karena besarnya alaihi salatu wassalam. Nah, ada juga para ulama yang menyebutkan makna mirrah, kalau tadi dimaknai dengan akal yang cerdas, ada pula yang memberikan makna akhlak yang baik dan penampilan yang bagus. Sehingga juga memaknai pada kata Karim, innahu laqaulu rasulin karim. 6. Beliau memiliki akal yang cerdas, beliau memiliki akhlak yang mulia, juga beliau memiliki penampilan yang bagus. Innahu laqaulu rasulin karim. Dan juga selain tiga tadi sudah disebutkan, maka yang keempat ditambahkan pada surat yang sudah kita bahas, At-Takwir. Mengingatkan kembali, At-Takwir. Tepatnya ayat ke-20. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Dzi sama juga dengan dzu, maknanya adalah mempunyai. Quwwah memiliki kekuatan. 'Inda dzil 'arsyi makin. Naam. Atau takwir yang sedang kita bahas. Naam. Yang terbenak pada diri saya adalah surat Al-Infitar yang sudah kita lalui. Naam. Berarti kita langsung melanjut Setelah ayat 19 menuju ayat ke-20, surat At-Takwir memberikan penjelasan lebih lanjut. Ayat ke-20 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang sifatnya, pensifatan Jibril alaihi salatu wassalam dari Allah subhanahu wa ta'ala, di quwwatin, di mana dia memiliki kekuatan, inda dhil arsh fi makin, inda dhil arsh, di sisi yang memiliki arsh. Siapa yang memiliki arsh? Allah subhanahu wa ta'ala, makin, nam, yang kokoh, yang kuat. Maka dengan ayat ini, Allah Jalla wa'ala mensifatkan berikutnya Jibril alaihissalam memiliki kekuatan yang besar. Nah, sebabnya sebagaimana tadi telah disebutkan, memiliki 600 sayap yang sampai melambung atau menyentuh di ufuk. Nah, di ayat ke-20 itu, di penghujung disebutkan inda dhil arsh, di sisi pemilik arsh. Nah, pemilik arsh tentunya Allah Jalla wa'ala. Maka arsh itu adalah yang berada di atas segala sesuatu. Arsh adalah yang berada di atas segala sesuatu. Dan arsh adalah merupakan makhluk yang paling besar dan paling luas. Diingatkan surat yang sudah kita bahas, surat Al-Buruj. 6. Dzul Arsyil Majid. 6. Allah Jalla wa'ala yang memiliki sifat penyayang, sifat yang terpuji, Dzul Arsyil Majid, Allah Jalla wa'ala yang memiliki Arsy Al-Majid yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan tentang ayat itu di ke-15 pada surat Al-Buruj, bahwa Arsy adalah makhluk yang paling besar dan paling luas. Nah, sehingga disanalah keberadaan Allah Jalla wa'ala. Yang disebutkan perumpamaannya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Arsy itu lebih luas dibandingkan dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertanya, seberapa besarnya kursinya Allah Jalla wa'ala? 6. Lebih besar dari 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Digambarkan, seandainya 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi bisa diperumpamakan seperti cincin atau tali besi yang diletakkan atau dihamparkan di padang pasir, maka 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi seperti layangan cincin, sedangkan padang pasir yang luas itu seperti kursinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah tahu bagaimana kursi Allah Jalla wa'ala, maka tinggallah bagaimana kursi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Disebutkan, wa inna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falat 'alal halqah. Sungguhnya keutamaan arsy dan atas kursi adalah seperti keutamaan padang yang luas di atas sebuah tali baju besi. Kursi ibaratnya seperti cincin. 6. Sedangkan padang yang luas tadi adalah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan pada Al-Buruj 15 penyebutan arsy karena ingin menunjukkan betapa besarnya makhluk ini. Makhluk yang paling besar dan paling luas. ditunjukkan dalam salatus surat, yakni surat Ghafir, tepatnya ayat ke-15, Rafi'ud darajat, Dzul 'Arsy, yulqir ruha min amrihi, ala man yasha'u min ibadih. Surat Ghafir adalah nama lain dari surat Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun, tetapi Al-Mu'min. Jika tidak didapati surat Ghafir, maka nama lainnya surat Al-Mu'min. Allah Jalla wa'ala menyatakan Rafi'ud Darajat. Dialah Allah Jalla wa'ala yang maha tinggi derajatnya. Dzul 'Arsy, yang mempunyai arsy. Yulqir ruha min amrih, yang Allah mengutus ruh, maksudnya Jibril alaihi salam, min amrih, dengan membawa perintahnya, wahyunya, ala man yasha'u min ibadih, kepada hamba yang Allah kehendaki, kepada manusia termulia, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasar ayat ini menunjukkan bahwa pemilik arsy adalah Allah. Dzul 'Arsy, Rafi'ud Darajat, Dzul 'Arsy. Ayat ke-20 tadi menyatakan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Makin adalah yang memiliki kedudukan. Maksudnya Jibril alaihi salatu wassalam memiliki kedudukan yang mulia. 6. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mengkhususkan kepada beliau untuk membawa nikmat terbesar. 6. Berupa wahyu. 6. Maka nikmat Allah Jalla wa'ala, seandainya kita perhatikan, maka kita akan jumpai ada dua jenis nikmat. 6. Yang pertama adalah nikmat yang sama bisa dirasakan oleh binatang dan juga manusia. Apa contohnya? Yaitu kenikmatan atau kesenangan badan berupa makan, minum, pernikahan, ketenangan. Ini bisa dirasakan oleh keduanya, manusia dan juga hayawan. Manusia juga bisa bersenang-senang dengan apa yang dia makan, dengan apa yang dia minum, dengan menikah, dan dia mendapatkan pula ketenangan. Demikian juga binatang. 6. Sedangkan nikmat yang satu lagi adalah hanya khusus untuk manusia. Apa kenikmatan itu? Berupa syariah yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. 6. Hanya khusus buat manusia. Supaya mereka bisa hidup lurus. 6. Manusia tidak bisa lurus. Tidak bisa jadi baik kecuali dengan syariah. 6. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amalan yang saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, nam dalam kondisi dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. 6. Balasannya adalah jannah. Walanajaziyannahum. Sungguh-sungguh pula kami akan berikan balasan kepada mereka. Ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. dengan sebaik-baik balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Nah, maka berdasar dari ayat ini, seorang mukmin yang beramal saleh, maka dia memiliki kehidupan yang baik, dua kehidupan, dunia dan juga di akhirat. Naam, dengan balasan yang Allah Jalla wa'ala berikan. Naam. Sehingga tentunya masing-masing diri berupaya untuk bisa memperjuangkan dalam kehidupannya, menjalankan amalan saleh setelah kita diberikan ilmu oleh Allah Jalla wa'ala, agar nantinya kita mendapatkan sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, maka kenikmatan yang diberikan kepada manusia adalah kenikmatan dia bisa berada di atas agama yang hak, dia bisa berada di atas syariah untuk menuntun dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tercapainya kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Semoga kiranya apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan hasil dalam kelanjutan hidup kita, untuk kita bisa lebih baik dan pada akhirnya kita mengakhiri dunia dengan sebaik-baik keadaan, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.